Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini, 6 Safar 1442 Hijriah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat al-afiyah, sehingga pada kesempatan malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kiat-kiat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan kita sampai pada kiat-kiat yang ke-6. Maka kita sekarang akan masuk kepada kiat-kiat yang ke-7, yaitu kiat yang ke-7 di dalam menuntut ilmu syar'i adalah diam ketika pelajaran disampaikan. Diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika seseorang belajar dan mengkaji ilmu syar'i, maka kita tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat. Karena yang disampaikan ini, yang dia dengar adalah ilmu. Tanpa ada keperluan, tidak ada hubungan dengan ilmu syar'i, maka ini hendaknya dihindari. Jangan sampai dia ngobrol, dia berbicara sementara ustadznya, gurunya sedang menjelaskan sebuah pembelajaran, sebuah materi yang harusnya ia dengarkan dengan baik. Maka harus dibedakan antara majelis ilmu dan majelis yang selain majelis ilmu, antara tempat kita menuntut ilmu syar'i dengan tempat yang lainnya. Apalagi di dalamnya akan disampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, ya, tentang perintah di mana kita mesti mendengarkan pelajaran yang disampaikan, apalagi yang disampaikan dari Al-Qur'an, Al-Hadis. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-204. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza quri'al Qur'anu, wa idza quri'al Qur'anu." Dan apabila Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Al-Quran tersebut, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mendengarkan, untuk diam, dan yang digunakan adalah fastami'u, bukan sekedar mendengarkan begitu saja, tetapi didengarkan dengan baik, dengan seksama, disuruh diam. Tujuannya adalah la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Dan ilmu syar'i isinya qala Allah, qala Rasul alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu isi ilmu, ilmu syar'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shamata naja." Barang siapa yang diam, maka ia akan selamat. Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, yang wafat pada tahun 102 Hijriah, beliau mengatakan, pintu pertama dari ilmu adalah diam. Pintu pertama ilmu adalah diam. Keduanya adalah mendengarkan. Ketiganya adalah mengamalkan. Dan keempatnya adalah menyebarkan dan mengajarkan. Jadi ilmu itu ada 4 hal. Diam, kemudian dengarkan, kemudian amalkan. Setelah diamalkan, maka dakwahkan, sebarkan, ajarkan kepada manusia. Ini pintu ilmu. Dan seseorang ini harus mengawali ilmunya dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian dia fahami dengan baik apa yang disampaikan, kemudian dia amalkan. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Kufi, yang wafat pada tahun 212 Hijriah, beliau mengatakan, diam itu mengumpulkan 2 perkara bagi seseorang. Pertama, selamat dalam agama dan pemahaman yang benar bagi pelakunya. Jadi diam itu akan mengumpulkan 2 perkara bagi seseorang, yaitu dia selamat di dalam agamanya. Dia tidak berbicara sesuatu yang tidak ia ketahui. Dia diam saat ilmu disampaikan. Ini akan menyelamatkan seseorang, yaitu agamanya. kemudian dia akan mendapatkan pemahaman yang benar bagi pelakunya. Berbeda kalau seorang penuntut ilmu, saat gurunya menjelaskan ilmu, saat gurunya menyampaikan ilmu, dia berbicara, dia sibuk dengan yang lain, dia tidak dengarkan dengan baik. Boleh jadi pemahamannya akan keliru, karena dia tidak memiliki konsentrasi yang penuh untuk mendengarkan ilmu. Karena dia tidak bisa diam, berbicara, melakukan aktivitas yang lain. Maka diam ini memberikan manfaat yang besar, terlebih bagi penuntut ilmu syar'i. Al-Imam An-Nawawi, yang mana ini beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, beliau menjelaskan tentang adab seorang penuntut ilmu syar'i ketika menghadiri majelis ilmu. Kata beliau rahimahullah bahwa seorang murid tidak boleh mengangkat suara tanpa keperluan, tidak boleh tertawa, tidak boleh banyak bicara tanpa kebutuhan, tanpa adanya keperluan yang sangat. Bahkan seorang murid harus menghadapkan wajahnya ke arah gurunya. Jadi kita itu kalau ada seorang ustaz di depan, kita pandang, kita perhatikan dengan baik. Kita pandang ustaznya, kita lihat penjelasan dari kitab, itu yang konsentrasinya. Bukan sibuk dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kajian itu, tidak berkaitan dengan pelajaran yang disampaikan. Bukan demikian. Ini adab atau kiat yang ketujuh, yaitu diam tatkala ilmu itu disampaikan, tatkala pelajaran disampaikan. Kiat yang kedelapan dalam menuntut ilmu syar'i, setelah dia diam, dia dengarkan, maka kiat yang kedelapan, dia berusaha untuk memahami ilmu yang disampaikan. Dia diam, dia dengarkan, dia catat. Maka tugas dia adalah selanjutnya memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Dan manusia ini berbeda-beda keadaannya terkait pemahaman akan sebuah pelajaran, sebuah ilmu. Ada yang langsung ya tanggap dan memahami pelajaran yang disampaikan, ada pula yang lambat. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, hendaknya kita senantiasa berusaha memahami dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia, yaitu Allah, akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Kita harus memahami agama Allah ini, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kenapa kita harus berusaha memahami ilmu ini dengan sungguh-sungguh? Karena seseorang tatkala dia berusaha memahami ilmu ini dengan sungguh-sungguh, lalu Allah berikan pemahaman yang baik kepada orang ini, itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Yaitu dengan dipahamkan untuk orang ini agamanya, dia mengerti agamanya, dia mengerti bagaimana manhaj yang baik, akidah yang lurus, bagaimana beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia mengikhlaskan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah buah pemahaman yang baik sehingga ia mampu beramal dengan amal yang baik pula. Maka suatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita diberikan pemahaman tentang agama ini. Di satu nikmat ketika kita paham akan agama ini, banyak di sana orang yang tak mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, al-Islam. Mereka beragama sekedar keturunan, sekedar identitas, namun tidak memahami bagaimana akidah yang lurus itu, bagaimana menjaga keimanan, bagaimana menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, bagaimana wudunya benar, sholatnya benar, puasanya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dia tunaikan hak-hak hartanya dari zakatnya, dari sedekahnya, dikeluarkan itu semua, ada kemampuan dia melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan ibadahnya pun sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Ini adalah nikmat, buah dari pemahaman agama yang benar. Oleh karena itu, dalam belajar ini kita harus ikhlas, diam tatkala ilmu itu disampaikan, dengarkan dengan baik, ya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka kita akan diberikan pemahaman tentang agama. Karena banyak memang di antara kaum muslimin yang tidak mengerti tentang agama Islam ini. Kalau tidak mengerti, bagaimana bisa mengamalkan? Enggak mengerti, enggak ada ilmunya, bagaimana bisa beramal? Di samping itu juga, ketika kita berusaha memahami ilmu syar'i yang diberikan, yang kita dapat, yang disampaikan oleh seorang guru, maka kita pun tidak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahami pelajaran, meminta kepada Allah tambahan ilmu, meminta kepada Allah pemahaman tentang agama ini dengan pemahaman yang benar. Karena kita tidak bisa andalkan diri kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya diamalkan bagi setiap penuntut ilmu adalah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahlah ilmuku. Ya, dan tambahlah ilmu kepadaku. Jadi yang diminta tiga, meminta kepada Allah agar ada manfaat apa yang diajarkan. Kemudian meminta pengajaran yang juga bermanfaat. Yang ketiga, meminta tambahan ilmu. Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tentunya ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang memiliki pemahaman yang benar terhadap apa yang dipelajari, lalu ia amalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Wahai Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang halal, yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Doa lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihni fid din. Wahai Allah, berikanlah pemahaman kepadaku di dalam agama, yaitu di dalam al-Islam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an pernah berdoa. Yang doanya adalah Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Wahai Allah, tambahkan kepada kami keimanan, keyakinan, dan pemahaman yang benar. Maka orang yang diberikan pemahaman tentang agama ini dengan pemahaman yang benar, maka ia akan benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya, sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala demikian keadaan orang tersebut, maka orang ini telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Ini adalah kiat yang ke-8, yaitu berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Nah, poin ke-8 ini memiliki beberapa cabang pembahasan, yaitu anak pembahasan. Yaitu ada 7, ya, poin ke-8 ini, yaitu kiat memahami pelajaran yang disampaikan. Jadi tadi kan kiat di dalam menuntut ilmu syar'i adalah yang ke-8, berusaha memahami pelajaran yang disampaikan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sih memahami pelajaran yang disampaikan itu? Nah, ini ditulis oleh Al-Ustaz, dinukil oleh Al-Ustaz dari kitab At-Tariq ilal ilmi. At-Tariq ilal ilmi, jalan menuju ilmu. Maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan seseorang agar dia dapat memahami pelajaran yang disampaikan dengan baik. Yang pertama, mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Hal ini dilakukan agar seseorang itu dapat mendengarkan dengan baik. Dia tidak tercerai-berai pendengarannya karena suara gurunya kecil misalnya. Atau agar ucapan guru itu terdengar dengan jelas olehnya. Jangan sampai ada ucapan guru yang tidak terdengar, ya. Atau terdengar salah karena keberadaan yang jauh dari gurunya. Dahulu, ya, para penuntut ilmu itu saling berlomba-lomba agar dapat menempati tempat yang paling depan. Tujuannya adalah agar manfaat yang diperoleh lebih sempurna. Kalau hari ini enggak, kita lihat. Sekarang dulu di pojok, di belakang, gitu ya. Jadi ujung, masing-masing di ujung-ujung. Nah, ini adalah kiat yang keliru dalam memahami ilmu syar'i. Tentunya dia berusaha mendekat kepada sumber ilmu, kepada guru yang akan menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, kiat memahami ilmu syar'i adalah memperhatikan penjelasan guru. Diperhatikan guru itu kalau menjelaskan, ya, dan bacaan murid yang berpengalaman. Hal ini adalah buah dari majelis ilmu. Apabila seorang murid itu lengah dari bacaan seorang murid yang berpengalaman atau penjelasan gurunya, maka manfaat yang dia dapatnya hanya sedikit. Ada orang datang ke kelas kayak orang bingungan. Guru ngejelasin gak paham, ada teman yang lebih baik ilmunya enggak didengarkan. Ini orang ini ya, manfaat yang dia dapat hanya sedikit ya. Dan masalah-masalah dalam pelajaran ini akan menjadi kerancuan baginya, dia bingung. Baik. Kemudian kiat yang ketiga dalam meraih ilmu syar'i, yaitu dalam memahami ilmu syar'i, kiat yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk mengikat. Apa maksudnya? Mencatat faedah-faedah dalam pelajaran. Dan bersungguh-sungguh untuk mencatat faedah dan hal-hal penting dalam sebuah pelajaran, ini adalah kebiasaan salaf. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ketika dicatat faedah itu, dikumpulkan faedah itu, maka ini akan lebih memudahkannya untuk mengulang pelajaran yang disampaikan. Dia akan mendapatkan faedah-faedah tambahan yang mungkin tidak ada di kitab. Yang biasanya seorang guru itu memberikan tambahan-tambahan kepada muridnya dari faedah yang disampaikan di dalam majelisnya. Yang keempat, kiat meraih ilmu syar'i, yaitu tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Hal ini dapat mempersempit untuk memperoleh ilmu, baik untuk diri orang yang bertanya maupun kawan-kawannya. Maka jangan banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Jika jelas, maka bilang jelas. Jika belum sampai pembahasannya, maka jangan bertanya terlebih dahulu. Hendaknya bersabar sampai pembahasannya itu tiba. Ini biasanya banyak bertanya, ini kerap, kapan ini dibahas, kok ini gak dibahas, atau bertanya terlalu tinggi, sementara orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang kemampuannya dasar ya. Kemudian yang kelima, kiat memahami ilmu syar'i, yaitu tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Jadi kalau Anda punya kitab, Anda duduk di majelis sebuah majelis gitu ya, ada seorang ustaz yang menyampaikan sebuah pembahasan pada sebuah kitab, jangan Anda ya membaca kitab tersebut pada banyak guru. Pilihlah satu guru, apalagi pada waktu yang sama ya. Kalau dengan guru yang lain, maka pembahasan yang lain pula. Kenapa tujuannya ini dilakukan? Agar orang yang mendapatkan ilmu ini lebih mutqin ilmunya ya, lebih mutqin, lebih ahli, hafalan lebih baik ya. Yang keenam, kiat memahami ilmu syar'i, mengulang pelajaran setelah kajian, setelah pelajaran diberikan. Dan ini adalah kehidupan bagi ilmu. Hayatul ilmi muraja'atuhu, kata para salaf. Hidupnya sebuah ilmu itu adalah dengan memuraja'ah ilmu itu, yaitu mengulang ilmu yang diajarkan. Boleh juga cara mengulang pelajaran itu misalnya dengan biar enggak bosan, kumpul dengan kawan, ada muzakarah, saling mengingatkan, saling lempar pertanyaan gitu ya. Atau mengadakan tanya jawab, ini penting dalam belajar. Agar tidak bosan, kalau cara cuma satu ya manusia bosan. Kadang manusia berpindah-pindah ya dari satu cara ke cara yang lain dalam melakukan pengulangan pelajaran. Ada yang dengan muzakarah, ada yang dengan murojaah, ada yang mungkin dengan melihat ceramah ustaznya lagi, misalnya ada direkam di media sosial, dia lihat, dia pelajari ulang. Ini adalah bagian dari mengulangi pelajaran. Dan ini penting ya, hayatul ilmi muraja'atuhu. Hidupnya ilmu itu dengan mengulanginya. Yang ketujuh, kita dalam memahami ilmu syar'i, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Itu seseorang amalkan ilmu yang telah ia dapat. Dia amalkan apa yang telah ia pelajari. Dan telah dikatakan pula dalam iqtida al-ilmi al-amal ya, disebutkan dan ini perkataan yang masyhur bahwa ilmu itu memanggil-manggil amal. Jika menyahutnya, ia akan mendekat, dan jika tidak, maka ia akan pergi. Jadi ilmu ini berkaitan erat dengan amal. Ketika orang telah berilmu, telah belajar, maka sejatinya orang ini pun dituntut secara tidak langsung untuk mengajarkannya, untuk mengamalkannya terlebih dahulu sebelum dia mengajarkan. Jadi ilmu itu memanggil-manggil untuk diamalkan. Maka beramal dengan ilmu. Kemudian kiat yang kesembilan dari kiat meraih ilmu syar'i. Jadi kalau tujuh yang tadi itu kiat memahami ilmu syar'i. Sekarang tadi pembahasan besarnya adalah kiat-kiat dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi antaranya itu yang tadi yang kedelapan kita baca. Ya, bahwa di antaranya adalah berusaha memahami ilmu yang diajarkan. Bagaimana cara memahami? Kita sebutkan tujuh poin yang terakhir tadi. Baik. Yang kesembilan, yaitu menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Dihafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Farubbaha mili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kata Nabi SAW, ini hadis ini selalu kita bahas dalam keutamaan ilmu. Darallahu mura'an. Semoga Allah memberikan cahaya. Kepada siapa? Kepada orang yang mendengar perkataanku. Sami'a maqalati. Fawa'aha. Kemudian dia memahaminya. Wahafidhaha. Dia menghafalkannya. Waballaghaha. Dan menyampaikannya. Farubbaha mili fiqhin. Banyak orang yang membawa fikih, membawa pemahaman akan suatu ilmu. Ila man huwa afqahu minhu. Kepada orang yang lebih faham darinya. Dalam hadis ini, Nabi SAW ya, berdoa kepada Allah agar Nabi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengar, orang yang memahami, orang yang menghafal dan mengamalkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang diperintahkan untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, pelajaran-pelajaran yang bersumber dari dalil dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya mereka berantusias untuk mendapatkan keutamaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak menghafal hadis daripada aku. Kata siapa? Sahabat yang mulia Abu Hurairah. Tidak ada seorang pun yang menghafal hadis lebih banyak dariku dari kalangan para sahabat ya, dibanding diriku sendiri, itu Abu Hurairah. Selain Abdullah bin Amr. Sebab dia menulis hadis sedangkan aku tidak menulisnya. Perhatikan, kalau Abdullah bin Amr mungkin bisa bersaing dengan Abu Hurairah, karena Abdullah bin Amr menulis hadis, sedangkan Abu Hurairah itu tidak menulisnya. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, ya, ini menghafalnya. Kenapa tidak ditulis dengan Abu Hurairah? Ya, ini tidak dijelaskan memang di sini. Ya, tetapi Abu Hurairah mengalahkan hafalannya. Maka para ulama salaf sangat bersemangat dalam menghafalkan ilmu. Cukup sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai contoh, ya. Bagaimana mereka menghafalkan sekian banyak hadis yang mereka dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para ulama setelah mereka ini juga menghafalkan ribuan hadis sampai dengan sanad-sanadnya, hingga nama mereka ini tetap harum sampai datangnya hari kiamat. Abdullah bin Imam Ahmad rahimahumullah berkata, Abu Dzurrah Ar-Razi mengatakan, ayahmu yaitu Imam Ahmad telah ayahmu hafal 1 juta hadis. Ya. Dikatakan kepadanya, bagaimana kau mengetahuinya? Ditanya oleh putranya Imam Ahmad ya, kepada Abu Dzurrah Ar-Razi, bagaimana kau mengetahuinya? Maka kata Abu Dzurrah Ar-Razi mengatakan, ia menjawab, jawaban yaitu Abu Dzurrah Ar-Razi, aku mengetahuinya dari muzakarah dengannya, yaitu saling mengingat, saling diskusi, saling tanya jawab misalnya. Ya. Dan aku mengambil sekian banyak bab darinya. Jadi dari apa yang dibicarakan ya, oleh Abu Dzurrah Ar-Razi dengan Imam Ahmad yang muzakarah, itu diambil sekian banyak bab dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad oleh Abu Dzurrah Ar-Razi, menunjukkan mereka ini para ulama. Ya, kemampuan menghafal mereka sangatlah tinggi dan mereka memperhatikan masalah hafalan ilmu ini. Abu Dzurrah Ar-Razi berkata, aku hafal 200 ribu hadis. Kalau Imam Ahmad tadi 1 juta. Kalau ini disebutkan Abu Dzurrah Ar-Razi, aku hafal 200 ribu hadis seperti orang yang menghafal surat Al-Ikhlas. Dan jika dengan mengingat kertas, dengan mengingat keras, aku bisa hafal 300 ribu hadis. Apaan? Bukan 200 hadis, tapi 200 ribu. Jadi Abu Dzurrah ini hafal 200 ribu hadis. Sedangkan kalau mengingat dengan ingatan yang keras, maka aku akan hafal 300 ribu hadis. Nah, ini menunjukkan keutamaan bagaimana seorang yang berusaha menghafal ilmu yang disampaikan. Kemudian, kiat yang ke-10 di dalam meraih ilmu syar'i. Yang ke-10 yaitu mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Nah, ini penting. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seseorang itu datang ke majelis ilmu tanpa membawa apa-apa. penuntut ilmu tatkala dia tiba di sebuah majelis, dia sedang memasuki tempat di mana dia akan mengumpulkan segala apa yang ia dapat. Tentunya dia harus berusaha dalam usahanya mengumpulkan apa yang ia dapatkan dalam majelis ilmu itu. Dia siapkan apa yang bisa membantunya, dari pena, buku tulis atau kertas, dia catat ilmu itu, ya. Dan ketika seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, ya, dia poin-poin pentingnya dicatat, fawaid-fawaid dicatat, ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan, perkataan sahabat, kemudian perkataan para ulama atau berbagai dalil dari sebuah permasalahan ilmiah, maka ini akan menjadikan penuntut ilmu itu akan lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu. Dia akan ulangi, dia akan lihat dengan rapi catatannya. Beda dengan orang yang datang ke majelis ilmu, dia tidak bawa pena, dia tidak bawa buku, lalu dia bingung saja menyaksikan, melihat. Belum tentu itu akan ingat lagi setelah sampai rumah. Mungkin sudah ada yang tercecer dari apa yang ia dapatkan di majelis ilmu. Maka seseorang penuntut ilmu, dia harus berupaya untuk mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan, dicatat ilmu itu. Tujuannya adalah agar ilmu ini tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya setiap kali ia mengulangi pelajaran. Karena ingat, daya tangkap seseorang, kemampuan seseorang dalam menghafal sebuah pelajaran atau sebuah ilmu ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Selain itu, dengan mencatat pelajaran, orang ini akan dapat memahami dan menghafalkan ilmu itu. Ada yang catatan, ya, atau alat tulis serta buku tulis merupakan bekal seorang penuntut ilmu, yang mana bekal ini harus disiapkan, ya, agar dia bisa memperoleh ilmu. Dan hal ini disyariatkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu qaidul ilmi bil kitab, catatlah ilmu dengan tulisan, yaitu ikatlah ilmu dengan catatan, dengan tulisan, agar ilmu ini tidak hilang. Dan ini bagian syariat dari agama Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW yang menyampaikannya. Dan ini adalah bagian dari kebiasaan para salaf, bahkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjelaskan hal itu di dalam hadis yang kita bawakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik juga pernah mengatakan kepada anaknya, dia berkata kepada anaknya, "Ya baniya, qaidul ilma bil kitab." Wahai anak-anakku, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini yang ngomong Anas bin Malik. Di Nabi SAW ada, kemudian nasihat salaf Anas bin Malik kepada putranya juga ada. Ya, yaitu mengikat ilmu dengan tulisan, dicatat. Khalid bin Khidash Al-Baghdadi berkata, "Aku hendak berpisah dengan Malik bin Anas." Jadi kata Khalid bin Khidash Al-Baghdadi, dia ini akan berpisah dengan Malik bin Anas. Lalu aku katakan kepada Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas dia punya kunyah namanya Abu Abdullah. Kata Khalid bin Khidash Al-Baghdadi, "Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, berikanlah wasiat kepadaku." Dia minta wasiat kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua, menasihati setiap muslim dan mencatat ilmu dari ahlinya." Jadi ada 3 poin. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Menasihati setiap muslim, dan ini bagian dari agama, ad-din nasiha, agama ini adalah nasihat. Kemudian yang ketiga, dia mencatat ilmu. Dia catat ilmu, dia pindahkan ilmu itu dari ahlinya. Ini adalah nasihat, ya, wasiat, ya, yang diberikan oleh Malik bin Anas tatkala Khalid bin Khidash Al-Baghdadi akan berpindah. Maka seorang penuntut ilmu ini enggak boleh bakhil. Jangan pelit untuk membeli buku. Jangan pelit untuk membeli pena. Jangan pelit untuk membeli kitab, ya. Dan ini adalah sarana-sarana yang dapat membantu seseorang dalam belajar. Harus dia berupaya dengan semaksimal mungkin. Seorang penuntut ilmu ini tidak boleh bakhil, sekali lagi, ya, dengan apa-apa yang ia butuhkan, apa-apa yang ia peroleh manfaatnya dalam pembelajaran. Maka jangan dia bakhil. Dan dalam memenuhi kebutuhannya, seorang penuntut ilmu ini tidak boleh juga bergantung kepada orang lain. Dia tidak boleh juga, ya, merepotkan orang lain atau meminta-minta. Bahkan seorang penuntut ilmunya harus zuhud dan qanaah. Ya. Itu yang ke-10. Yang ke-11, kiat dalam meraih ilmu syar'i, yang ke-11 adalah mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Jadi setelah dipelajari, maka kewajiban ilmu selanjutnya adalah amal. Dan ini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu yang berbuah dengan amal, amal soleh. Hal ini sangat penting bagi setiap penuntut ilmu, mengingatkan tentang masalah amal. Dia amalkan apa yang telah ia pelajari. Dan ini adalah cara, ya, bagaimana seseorang untuk menjaga ilmunya. Hendaklah seorang penuntut ilmu mencurahkan perhatiannya untuk mengamalkan ilmu syar'i dengan mengamalkannya dan ittiba sebagaimana perkataan salaf. Ya. Kami bisa memohon bantuan dalam menghafalkan ilmu dengan cara mengamalkannya. Jadi ilmu yang diamalkan itu akan justru membantu seseorang dalam mendapatkan tambahan ilmu. Karena ilmunya terjaga, diamalkan ilmu itu. Tentunya pengamalan ini dengan ittiba, ya, dengan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menuntut ilmu syar'i ini bukan tujuan akhir. Ya, perhatikan, bukan tujuan akhir. Tetapi ini sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu seseorang ketika dia belajar ada yang rasa takut kepada Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengamalkan tuntunan dari ilmu tersebut. Dengan demikian maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan. Bukan untuk diamalkan. Dia belajar bukan untuk diamalkan. Niscaya orang ini akan diharamkan dari keberkahan ilmu dan kemuliaan ilmu tersebut. Dan ganjaran ilmu ini padahal sangatlah besar. Ya, hal ini disampaikan di dalam banyak ayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 160. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Dan katakanlah beramallah sesuka kalian, maka Allah akan melihat amalan kalian, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin di antara kalian. Dan surga juga diwariskan oleh Nabi SAW. Dan surga diwariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang berhak untuk memasukinya, yaitu dari mereka orang-orang yang melaksanakan ketaatan, orang-orang yang melaksanakan amal saleh, yang mentauhidkan Allah azza wa jal. Dan di surga ini diwariskan bagi yang mengamalkan Islam, tidak sekedar iman, tidak sekedar Islam, tapi dia benar imannya, benar Islamnya, sebagaimana firman Allah, wa tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu agar, ya, agar seseorang itu dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Wa tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun, afwan. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Jadi amal ini akan menjadikan kita ini bisa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amal ini akan menjadi sebab kita untuk masuki surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan. Dan iman ini juga tercermin dengan amal. Al-iman itu i'tiqadun wa qawlun wa amal. Iman itu adalah i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Maka seseorang mesti dia mengamalkan ilmu yang telah ia dapati, ilmu yang ia pelajari. Jangan sampai ilmu itu hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan, sebuah maklumat tanpa ia amalkan. Ini tidak ada manfaatnya. Karena yang menjadi sebab di dalam ayat bima kuntum ta'malun, bukan bima kuntum ta'lamun, dengan apa yang kalian ketahui, bukan, tapi dengan apa yang kalian kerjakan. Dan diperintahkan wa qul i'malu, dan katakanlah beramallah kalian. Disuruh mengamalkan atas apa yang telah kita pelajari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti agar kita mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Disebutkan di dalam sebuah hadis tentang tidak akan bergesernya atau beranjaknya kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang beberapa perkara. Di antara yang akan ditanya adalah an ilmihi fi ma fa'al, dengan ilmunya apa yang telah ia kerjakan, apa yang telah ia amalkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, masalul alimi alladhi yuallimun nasa alkhaira wa yansa nafsahu kamathali siraji yudhi'u linnasi wa yuhriku nafsah. Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, diajarkan ilmu kepada manusia, kemudian dia justru melupakan dirinya, dia tidak amalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang ia menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Maka seseorang itu jangan hanya berpikir tentang belajar dan belajar saja, namun dia juga mesti berpikir bagaimana setelah belajar dia beramal. Dan seseorang tatkala dia telah berilmu, jangan juga hanya sibuk menyampaikan, namun juga mesti beramal. Jangan sampai seseorang itu menyampaikan apa yang tidak ia kerjakan, ia lupakan ilmu. Diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, aku tidak takut apabila pada hari kiamat kelak akan ditanya, wahai Abu Darda, apa yang kau lakukan dari sesuatu yang tidak kau ketahui. Akan tetapi kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, yang aku takuti adalah apabila dikatakan kepadaku, wahai Uwaimir, apa yang kau lakukan dari sesuatu yang sudah kau ketahui. Ini berat. karena ditanya tentang apa yang telah dilakukan dari sesuatu yang telah diketahui, ya, yaitu telah dipelajari. Abdullah bin Mas'ud berkata, belajarlah kalian, apabila kalian telah mengetahuinya, maka amalkanlah. Jadi suruh belajar, kalau sudah tahu maka diamalkan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, manusia harus belajar. Jika sudah mengetahui, maka mereka harus menghafalkan. Ini urgensi beramal dengan apa yang telah dipelajari. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ilmu ini punya 6 tingkatan. Yang pertama bertanya, kedua itu diam dan mendengarkan dengan baik, yang ketiga dipahami dengan baik, keempat menghafalkan, kelima mengajarkan, dan yang keenam buahnya adalah mengamalkan dan memperhatikan batasannya. Maka semua manusia sesungguhnya dalam keadaan yang merugi, dan ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Kecuali siapa? Yang beriman dan beramal salih. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Ini. Kecuali yang beriman dan beramal salih. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini adalah sikap untuk ilmu syar'i, ya. Dia berusaha untuk beramal dengan ilmu yang ia ketahui. Al-Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah mengatakan, dahulu kata Imam Waqi', aku biasa meminta bantuan dalam menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Jadi dia menghafalkan hadis itu dengan cara mengamalkan. Imam Waqi' bin Jarrah disebutkan juga, dan kami biasa meminta bantuan dalam mencarinya dengan berpuasa. Berpuasa bagaimana mencari ilmu. Ini kesungguhan para ulama salaf kita. Imam Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak ia amalkan. Dia cari ilmu namun dia tidak amalkan. Sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujjah, yaitu tuntutan atasnya. Jadi dia belajar namun tidak ia amalkan. Ya, sampai dia akhirnya hilang kenikmatan dunianya, kenikmatan akhiratnya, itu kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya. Akhirnya ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang bangkrut dan tidak ada hujjah lagi bagi orang ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, amal pada hakikatnya adalah buah ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ia telah menyerupai orang Nasrani. Dan barang siapa yang berilmu namun tidak mengamalkan, maka ia telah menyerupai orang Yahudi. Nah, ini mesti kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, yaitu kiat-kiat dalam mempelajari ilmu syar'i, dalam menuntut ilmu syar'i. Kita membahas ya pada kesempatan kali ini sampai kiat yang ke-12. Kiat yang ke-12 dari kiat yang ke-7 kita pelajari. Dari kiat yang ke-7 kemudian sampai pada kiat yang ke-12. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan besok malam pada kiat yang ke-12 terkait dengan pembahasan menuntut ilmu jalan menuju surga, masih pada bab kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Ini bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.